Ini ada kertas masuk, bukan pertanyaan, tapi perkabaran sekaligus minta tolong disampaikan. Kata beliau, tahdir adalah bentuk kasih sayang. Tapi buku karangan ustad-ustad yang ditahdir tidak boleh dibaca. Tapi kenapa ikhwan-ikhwan masih menjualnya di lapak-lapak daurah? Tolong dinasihati ya ustaz. Ikhwan fillah jazakumullah, amanat atas kita semua. Jujur. Kalau kita benci pada Hizbiyah, maka kita juga harus benci pada buku-buku Hizbiyah. Hizbiyin. Karena kita tidak tahu kapan akan keluarnya subhat-subhat mereka. Barangkali di antara ikhwan yang mengatakan, ini buku bagus sekali. Siapa yang mengatakan bahwa itu buku bagus? Apakah kita bisa menelaah semuanya? Khawatirnya, ada yang kita tidak terasa, di sana ada subhat yang sedang dimasukkan tanpa kita terasa. Subhat yang halus, lembut, dimasukkan dalam kitab itu. Kalaulah ada di antara sang pembeli, ternyata terbawa oleh subhat itu, yang sedikit demi sedikit terbawa. Oleh sebab kita yang jualan, siapa yang mau jawab? Sebab siapa dia terjatuh? Apakah ini bukti kita cinta pada saudara kita yang lain? Ittaqillah ikhwan. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah, takut pada Allah. Kita harus saling menjaga. Kita tidak boleh rela saudara kita terjatuh pada kesalahan atau pada subhat sampai terjatuh pada Hizbiyah. Dan tunjukkanlah bahwa Anda benci pada Hizbiyah dengan tidak menjual, tidak mengedarkan fikrah-fikrah mereka atau buku-buku mereka. Semoga Allah berikan barokah pada antum semua yang bisa menjaga tidak menjual buku-bukunya Hizbiyin. Jangan karena sudah kadung terbeli. Ustaz ngomong gampang Ustaz. Sekarang saya ini sudah kadung beli Ustaz. Terus mau saya apakan Ustaz? Ini modal Ustaz. 1 juta sudah taruh situ. Lah. Man taraka syai'an lillah awadullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia yang lebih baik darinya. Tawakal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Tata cara mengucapkan salam yang benar bagaimana? Apakah boleh dengan dialek Jawa? Assalamualaikum. Atau harus dengan tegas? Seperti salamnya santri di pondok. Santri di pondok sini bagaimana? Apa kata kayak orang Arab Badu? Assalamualaikum. Lah, masalah ini apa namanya? Selama masih benar tata cara bacaannya, tidak berlebihan, ya silakan saja. Kalau kita mau pakai caranya apa? Yang kayak misalkan kayak Arab Badui, maka disangkanya orang salam aja gentak. Salamnya aja keras seperti itu. Padahal baik loh doa. Doa yang seperti itu. Serem. Salam apa enggak nyami? Nah, ketika kita di masyarakat, ya kita cobalah dengan apa? Yang lebih sopan, yang lebih apa namanya? Yang lebih bisa diterima selama tidak menyalahi kaidah bacaan. Nah, bagaimana bentuk kecintaan kita terhadap guru kita yang telah terbukti melakukan kesalahan? Kesalahan dimaksud kesalahan apa? Kalau kesalahannya kesalahan Hizbiyah, kesalahannya kesalahan menyangkut yang lebih besar itu kesyirikan, ya kita nasihati. Loh, guru maksudnya dinasihatin Ustaz. Apa enggak boleh nasihatin guru? Silakan nasihatin. Tetapi harus tahu kadar diri Anda. Kalau ternyata guru Anda sekarang terjatuh pada Hizbiyah dan penuh dengan subuhat sementara Anda orang lemah dari keilmuan, terus Anda sok mau menasihatin dia, apa yang terjadi? Semua ucapan Anda akan dibantah dan yang akan diberi apa? Subuhat-subuhat. Keluar dari situ Anda linglung. Pernah terjadi seorang dulu teman dekat sama saya. Sempat teman dekat. Dia semula orang awam, setelah sering ke rumah, baca buku-buku saya dan hadir pengajian-pengajian zaman saya masih kuliah, belum menjadi ustaz. Itu dia sampai jadi baik, semangat. Di akhir perjalanannya, saya sama dia datang ke seorang ustaz di Jogja, karena dia merasa bahwa dirinya di dalam kuliahnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Dia mau keluar dari kuliah. Ketika dia punya azam pengen keluar kuliah, dia datang ustaz, minta nasihat. Dinasihatin sama ustaznya. Dia kan lemah, lembut, baik. Nasihatnya bagus. Bijaklah. Malam itu juga, malam Id Hajj, dia pengen pulang ke kotanya. Saya mau bicara sama orang tua saya akan sampaikan bahwa saya mau keluar. Saya sudah tidak kuat. Maksiat tak. Memang betul-betul ketika itu tempat dia belajar menuntut dia berbuat maksiat. Setelah tiba di orang tuanya jam 1 malam, dia berdialog sama orang tuanya, berdialog kebetulan orang tuanya penuh subhat. Orang tuanya ingkar sunnah. Diajak dialog seperti umumnya ingkar sunnah, pakainya logika. Terjadi perdebatan, berdialog, sampai jam 2, jam setengah 3 malam. Sudah, kata bapaknya, kamu sekarang tidur dulu, besok kita lanjutkan. Keesokan harinya, si anaknya itu diajak sama bapaknya ke guru besarnya, ingkar sunnah. Berapa hari berikutnya datang ke Jogja, ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, sudah berubah 180 derajat. Berubah 180 derajat. Apa ini? Tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ustaz, apa itu? Kok nyuruh orang keluar dari kuliah? Anak saya bilang, yang nyuruh kamu keluar dari kuliah siapa? Ustaz enggak nyuruh kamu keluar dari kuliah. Kamu minta nasihat. Kamu nerangkan perkara Anda. Ini yang sedang saya pelajari itu penting. Perlu buat Islam. Sampai jadilah dia ingkar sunnah sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi ingkar sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Niatnya ingin mendirikan hujjah kepada bapaknya. Ternyata malah dia terbawa, terlibas. Seringkali kita terjadi seperti ini di antara kita. Inginnya menasihati gurunya. Ternyata apa? Kita kena libas dengan subhat-subhat gurunya. Oleh karena itu, tahu kadar diri Anda. Kenalilah diri Anda. Siapa Anda? Seberapa kemampuan Anda? Siapkah Anda menjawab subhat-subhat yang akan keluar? Kalau Anda tahu yakin bahwa guru Anda dari atas kesesatan, maka berhati-hatilah darinya. Kalau mampu, sampaikan. Kalau tidak mampu, jauhi dan doakan dia. Kalau Anda cinta, doakan guru Anda agar Allah kembalikan ke jalan yang benar. Barangkali doa Anda dikabulkan oleh Allah, guru Anda kembali pada kebaikan. Bolehkah diambil ilmunya seorang dai yang memiliki lemah dalam mendidik terhadap muridnya atau terhadap madunya? Lemah dalam mendidik, lemah terhadap madunya, apa yang dimaksud? Apa dimaksud? Kalau yang dimaksud apa namanya? Mumayyi, tidak jelas manhajnya, maka tidak boleh diambil. Tetapi kalau yang dimaksud lemah, dia dalam perkara tentu enggak bisa ngomong jelas-jelasan. Ya, diambil ilmunya sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan tadi pertama, kalau kesalahan adalah kesalahan yang apa namanya? Kesalahan yang sifatnya manusiawi, maka ditegur. Siapapun di antara kita pasti pernah salah. Tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Di antara nasihat Syekh Rabi, seseorang yang melihat saudaranya salah, ada ditegur, dinasihati dengan baik. Ditegur, dinasihati dengan baik. Dengan lemah lembut. Ketika melihat saudaranya salah. Bukanlah ketika melihat saudaranya salah, terus langsung main tahdir, langsung main baikot, enggak. Itu bukan thariqah sunnah, bukan thariqah salaf. Bahkan saya mengatakan itu thariqah syaitaniyah. Seharusnya kita ketika melihat saudara kita salah, ya kita tegur. Kalau sudah saudara kita salah dan ditegur tidak mau, ngeyel, dia lebih cenderung kepada hizbiyah, dia lebih cenderung kepada bid'ah, apa boleh buat? Bukan kita yang menjauhi dia, dia yang mau dijauhi. Dia yang tidak suka bareng sama kita. Maka hub wal bughd fillah perlu bukti. Perlu dibuktikan. Ada pertanyaan keluarga, apa solusinya ketika seorang tua mengajak anaknya untuk bertauhid kepada Allah SWT, untuk mengajak anaknya untuk mendirikan sholat, tapi sang anak tidak mau, padahal anak sudah berusia 21 tahun, sampai saat ini juga tetap tidak sholat. Maka kalau dia tidak sholat takasulan, sangat berbeda dengan ketika dia sholat tidak sholat amdan, karena betul-betul gak mau sholat, mau apa, menantang. Maka solusinya sebagai orang tua, jangan bosan-bosan menasehati dengan baik-baik si anak itu. Doakan, doa orang tua itu makbul. Terus berdoa, jangan putus asa. Apakah boleh kita mengucap salam? Kalau meninggalkannya karena dia menentang, maka sepakat para ulama, dia kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena takasulan, maka ada ikhtilaf kalangan ulama. Nah, jumhur mengatakan tetap dia punya hak sebagai orang muslim, boleh diucap salam. Apakah boleh melayaninya, menunjukkan baju dan sebagainya? Tetap boleh. Sambil doakan terus kebaikan. Ini kebanyakan sekali. Waktunya sampai berapa? Kapan? Seseorang hati tergantung mencintai masjid, apa boleh sholat di sembarang masjid berjamaah, dalam kurung tetap berjamaah? Boleh-boleh saja. Tidak tergantung masjid al-jihad atau yang lainnya. Dimanapun masjid yang namanya masjid tempat sholat, tetap dicintai. Selama tidak ada kemaksiatan di sana. Bagaimana kalau merasa benci kita tujukan kepada orang tua karena kebid'ahan yang mereka lakukan dan selalu memusuhi kita dalam jalan sunnah? Apa kita harus menjauhi mereka? Lah, tetap kita berdoa kebaikan, kita tunjukkan. Tetap harus birrul walidain dalam bentuk tidak mentaati dia dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah SWT. Dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, kita tidak akan mau mengikuti beliau. Tetapi dalam perkara-perkara yang mubah, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sambil terus berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah padanya. Ini dicari, asli di dalam, kayak surat kabar. Saya baca yang langsung berhubungan. Apakah saya boleh meninggalkan suami saya karena suka menanyakan wanita-wanita lain? Apakah ini termasuk benci dan cinta karena Allah, sekedar karena dunia, atau karena dunia? Mohon penjelasan. Ketika suami kita atau istri kita menanyakan laki-laki atau suami wanita-wanita yang bukan mahramnya, bagaimana si fulana, cantik apa enggak, atau ini perbuatan maksiat, maka perilaku kita adalah kita nasihati, mas, enggak boleh begitu, mas, itu perbuatan dosa, mas, enggak boleh, Allah marah loh, mas, saya cemburu, mas. Cemburu yang demikian, cemburu di atas sunnah. Karena cemburu istrinya berbuat maksiat, bukan cemburu ketika istrinya berbuat kebaikan. dengan istrinya yang lain. Ketika istrinya berbuat maksiat, dianggapnya lucu oleh sebagian wanita. Masih sempat bergurau, suami saya mata keranjang tahu. Sempat-sempatnya bergurau, sempat-sempatnya tertawa. Di mana rasa cemburu Anda? Ketika dalam keadaan seperti inilah, rasa cemburu itu yang benar. Sebagaimana seorang suami cemburu ketika ada istrinya berbicara dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, bukan dibiarkan, lalu mengatakan, lah wong tangganya ini beh, tangga bukan mahram mas, perlu hati-hati, letakkanlah cemburu di tempatnya. Lalu bolehkah kita meninggalkan suami dengan keadaan demikian? Kalau masih pertama-pertama, masih penasehatan, ya jangan langsung tinggalkan. Dinasihatin terus. Kalau sudah terus-terusan tidak mempan, dia memang cenderung kepada kemaksiatan, apa boleh buat? Cari jalan dulu lain. Penasehatan oleh orang lain. Ustadznya, atau orang tuanya, atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bencinya Anda, ikhwan fil azakumullah, sebagaimana cinta, benci juga bertingkat-tingkat. Yang belum sempat saya tadi sampaikan, bencinya kita kepada orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa tentu berbeda kadarnya dengan bencinya kita kepada orang kafir dalam mubtadi, bencinya kita kepada orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, katakanlah khumar, orang yang minum khamr, kita benci sekedar perbuatan dia itu, jeleknya perbuatan dia itu. Sehingga namanya benci dan cinta itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda kadarnya. Lah bencinya kita, jawaban sang penanya, bencinya Anda kepada suami Anda ketika terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan juga sebatas kadar kemaksiatannya itu. Jangan Anda samakan dengan bencinya Anda pada orang kafir. Upaya dan usaha agar suami Anda itu baik dan benar itu terus diupayakan. Masih banyak lagi. Apakah boleh mencintai, membenci karena Allah dalam hati saja? Contoh, saya cinta pada Ustaz si Fulan, terus di dalam hati. Saya cinta kepada ikhwan, cinta kepada salafiyin, dalam hati. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika Anda cinta pada seseorang tertentu, buktikan, ucapkan rasa cinta Anda pada orang itu. Uhibbuka fillah. Ucapkan apa seperti yang diajarkan itu. Ini mungkin terakhir. Yang terakhir cuma 4 kata saja. Dan sebagai penutup, nampaknya juga praktis pertanyaannya, bolehkah mencintai kecantikan istri? Boleh dengan syarat lillah. Buktinya, kecantikan itu bukan segala-galanya buat dia. Kita cinta pada istri kita salah satu sebabnya karena dia cantik. Boleh saja. Bukan kalau cinta karena Allah terus konsekuensinya istrinya gak boleh cantik. Bukan. Boleh-boleh saja. Istri kita cantik, kita cinta padanya, tapi buktikanlah bahwa Anda lebih cinta pada Allah daripada si istri cantik itu. Dan buktikanlah kalau Anda cinta lillah kepadanya, si cantik tadi itu, dibuktikan dengan ketika dia bersalah, kita nasihati. Bukan karena dia cantik, nanti saat nasihati lepas loh. Terus gak berani nasihatin. Ngajak ngaji, gak berani. Karena kalau ngajak ngaji, dia gak kurang suka. Lah, kalau kondisinya seperti ini, membatasi dia dalam keagamaannya. Banyak orang yang istrinya cantik karena cinta karena kecantikannya itu sampai membatasi dia dari keagamaannya. Mas, sudahlah, Enggak usah hadir taklim. Ini hari ini anterin saya ke mall. Mau belanja, Mas. Kata masnya, ini hari ada taklim loh. Nanti, Mis. Jangan gitu, Mas. Kamu lebih berat mana? Nah, kalah dia. Nganter taklim. Saya nganter apa? Ke mall. Ketika si emas ini tadi yang cinta pada istri cantik itu mau menjalankan sunnah pakai lehya dan sebagainya, Mas, jangan pakai lehya lah, Mas. Nanti kayak orang tua, Mas. Aku gak cinta loh kalau pakai lehya. Terus diturutin. Ini bukan cinta karena Allah, tapi cinta karena selain Allah, karena dunia. Nah, yang seperti ini berbahaya. Na'udzubillah, kita diatur oleh manusia, oleh istri kita, bukan dilandasi oleh syariat. Wal'iyadzubillah. Mungkin itu ikhwan fillah azakumullah yang bisa saya sampaikan. Banyak soal-soal yang belum terjawab, saya minta maaf yang banyak. Khawatir saya dan ikhwan-ikhwan sekalian sudah terlalu capek atau sudah terlalu siang, nanti tidak konsentrasi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.